Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabah huda amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang pembahasan i'rab lafzi dan takdiri. Sebelumnya telah dipelajari tentang apa itu i'rab. Qala i'lam wa'lam anna hadha التغير أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين لفظي وتقديري. Ketahuilah bahwasanya perubahan ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan secara lafzi dan perubahan secara takdiri. Apa itu perubahan secara lafzi dan takdiri? Qala fa ammal lafziyu fa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Adapun perubahan lafzi adalah apa yang tidak ada penghalang untuk mengucapkannya. Ya, tidak ada faktor yang menghalangi, tidak ada mani yang menghalang untuk mengucapkannya. Maka ini namanya perubahan secara lafzi. Kama ra'aita fi harakati dal min Muhammadin wa harakati ra min Yusafir. Sebagaimana engkau lihat dalam harokat-harokat dal dari kata Muhammad dan harokat-harokat ro pada Yusafir. Nah, hadoro Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marot hado itu di Muhammadin, ya, dun dan din itu kan tidak ada menghalang untuk mengucapkannya. Yusafir, demikian pula Yusafiru. Lan, yusafiro, lam, yusafir. Baik, ini namanya perubahan secara lafzi. Tampak, ya, tidak ada penghalang yang menghalanginya. Wa matakdiriyu fahuwa ma yamna'u minat talafudhu bihi mani'un min ta'adhurin aw istisqalin aw munasabatin. Adapun i'rab takdiri adalah i'rab atau perubahan yang ada mani, penghalang untuk melafadzkannya. Ada penghalang yang menghalangi untuk melafadzkannya, baik itu penghalang berupa ta'adzur. Pada isim apa ta'adzur itu? Isim maksur, juga fi'il mudhari' mu'tal, alif, mu'tal waw. Talia ketika rofa afan ta'atur mu'tal alif ya mu'tal mu'tal alif ketika rofa liyakhsha atau penghalangnya berupa istisqal berat ya. Pada isim-isim mankus ketika rofa dan jer juga fi'il mudhari mu'tal waw mu'tal ya yang ketika rofa atau munasabah pada isim-isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Takul, kamu katakan, yad'ul fata wal qadi wal gulami. Nah, dari satu contoh ini, sudah terdapat apa? Terkumpul padanya syahid daripada maksur, kemudian mankus, munasabah, mudhaf kepada ya, ya. Ta'adzur, kemudian sikal dan munasabah. Sebutkan dalam ta'liq, catatan kaki, ya da'u fi'lu mudhari'un marfu'un, kita jarudihi minan nasibi wal jazimi. Ya mudhari' marfu karena kosongnya dia dari amil nasab dan penjazm. Wa alamatu rafi adhammatul muqaddaratu 'alal wawi mana min dhuriyat thiqalu. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah di atas huruf wawu yang menghalangi tampaknya adalah thiqal. Mu'tal wawu, mu'tal ya, thiqal. Ketika rofa. Al-fata fa'ilun marfun bil fi'li wa alamat rafi bil fi'li yad'u wa alamat rafi dhammah muqaddar 'ala al-alif maksurah mana min dhuriyat ta'adzur. Nah, si maksur ta'adzur ya. Wal wawu harfu atfin. Al-qadi ma'tufun 'ala al-fata wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfun misluh wa alamat rafi dhammah muqaddar 'ala al-ya mana min dhuriyat thiqal. Al-qadi thiqal ya isim manqus. Wal wawu harfu atfin. Wa ghulami ma'tufun 'ala al-fata. Diatufkan kepada kata yang pertama. Wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfun misluhu. Kata yang dirofakkan dengan kata yang marfu, maka hukumnya marfu yang semisalnya. Wa alamatu rafi dhammah muqaddara 'ala ma qabla ya. Naam. Tanda rofaknya dengan dhamma muqaddara kepada di atas huruf sebelum ya mutakallim mana min dhuriya istighlal mahali bi harakatil munasabah. Sibuknya tempat, menghalangi nampaknya dhamma adalah sibuknya tempat dengan harokat munasabah, karena yang sesuai dengan kasrah adalah, yang sesuai dengan ya adalah kasrah. Nah, wa ula mudhaf wal ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin fil mudhaf. Nah, itu i'rab secara ya, nah, lumayan jelas. Kita baca penjelasan syarih. Fayada'u marfu'un. Itajaru liminan nasib al-jazim. Al-fata fa'marfu'un liqa'uni fa'ilan. Al-fata marfu'un alih sebagai fa'il. Wal-qadi wa gulami marfu'ani li'annahuma ma'tufani alal-fa'il marfu'. Al-qadi dan gulami juga dihukumi marfu'. Keduanya diatafkan kepada fa'il marfu'. Walakin ad-dhammatu la tadharu fi awakhir hadhil kalimati. Tetapi dhammah tidak tampak di akhir-akhir kata. Yang pertama, karena ta'adzur pada kata al-fata. Wali wa thiqaliha fi yada'u wa fil qadi. Dan juga karena thiqal pada fi'il yada'u dan al-qadi. Wali ajli munasabati ya'il mutakallim fi gulami. Dan juga karena menyesuaikan dengan ya'il mutakallim pada gulami. Baik, kita lihat penjelasan syarih mu'alik dalam jalan kakinya. At-ta'adzur huwa istihalatu duhuril harakati ala harfil illah. Nah, at-ta'adzur adalah mustahilnya nampak harokat di atas huruf illah. Faya ta'adzaru ala lisani duhuril harakati alaih, maka menjadi udur bagi lisan untuk menampakkan harokat atasnya. Falidah summiya at-ta'adzuru ta'adzuran. Oleh karena inilah ta'adzur dinamakan dengan ta'adzur. Udur, ya. Fasikal ay wahuwa su'ubatu duhuril haraka ala harfil illah. Beratnya, sulitnya tampak harokat di atas huruf illah. Fayaskulu ala lisani duhuru al harakati alaih. Maka berat atas lisan untuk mengungkapkan, menampakkan harokat di atasnya. Batat harul harokah walakin ma'as siqolin wa masyakotin. Harokatnya itu bisa nampak, tapi siqol, berat. Ya, seperti gulau, qadiyu, bisa, tapi berat. Walihada sumya siqolu siqolan. Oleh karena itulah dinamakan siqol, itu siqol, berat. Wal munasabah huwa wujudu harakatin lazimatin fi akhiril ismi li munasabati ismin akhara muttasilin bi kalya li la yunasibu wa illa kasru ma qablaha fasumiyatul harakatu lati qabla liya harakatul munasabah intaha bi tasarrufin min kitabi annahul musaffa. Adapun munasabah adalah adanya harakat yang tetap pada akhir isim untuk menyesuaikan isim yang lain yang bersambung dengannya. Seperti huruf ya tidaklah menyesuaikannya kecuali kasroh huruf sebelumnya. Maka dinamailah harokat yang sebelumnya itu harokatul munasabah. Harus secara dengan selesai dengan tingkat dari kitab An-Nahwu Musaffah. Baik. Naam. Wali ajri munasabati ya mutakalim fi ulani. Baik, kita ulangi. Wasiqal naam. Walakin adhammatu la tadharu fi awakhir hadhihi al-kalimat li ta'dhuru ya fil fata. Wasiqal ya fi ada awal qa wa fil qadi. Dan karena munasabah li munasabati ya il mutakalim fi gulani, untuk menyesuaikan dengan ya mutakalim pada gulani. Fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimah. Maka jadilah dhammahnya itu ditakdirkan di atas akhir kata mana min dhurriya ta'adzur. Yang menghalang untuk namanya ta'adzur, awistiqol mahali diharukat munasabah. Nah. Ta'adur, sikol, atau sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Taku wa takulu lain yardol fata wal qadi wa gulami. Sebutkan dalam catatan kaki. Lan. Harfunafiyun wa naspin wa stikbalin. Mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab wa yardha fi al-mudhari mansubun bilan wa alamatu nasbi al-fathatu al-muqaddaratu ala al-alif maksura mana min dhurriya at-ta'adzur al-fata fa'ilun marfun bil fi'li wa alamatu rafi'i ad-dhamma al-muqaddarah mana min dhurriya at-ta'adzur al-wawu harfu athfin al-qadhi ma'tufun ala al-fata wal ma'tuf ala al-marfu'i marfun misluhu wa alamatu rafi'i ad-dhamma al-muqaddarah ala akhiri mana min dhurriya ats-thiqal wal wawu harfu athfin wa ghulami ma'tufun ala al-fata wa ma'tufun ala al-marfu'i marfun misluhu wa alamatu rafi'i ad-dhamma al-muqaddarah ala ma qabla ya mutakallim mana min dhurriya ats-thiqal al-mahalli fi harakatil munasabah wa huwa mudhaf wal ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah. Itu i'rab lan yabdul fata wal qadi wa gulan. Wa taqul dan kamu katakan innal fata wa gulani la faizan. Inna harfu taukidin wa nasbin yansibul mubtada wa isamma asmaha wa yarfa'ul khabaru sama khabaru. Ya. In huruf taukid dan penasab menasabkan mubtada dan dinamakan dengan isimnya dan merupakan khabar dinamakan dengan khabarnya mabniun 'alal fathi la mahalu min al-i'rab. Hukumnya tetap dari fathi tidak ada kedudukan i'rab. Al-fata ismu inna mansubun biha wa 'alamatu nasbi al-fathah muqaddaru 'alal alif an al-mansub al-maksurah mana min dhurriya ta'adzur. Naam wal wawu harfu atfin. Wa gulam ma'tufun ala al-fata wal ma'tuf al mansubi mansubun misluhu. Wa alamatu nasbi al-fathah muqaddara ala ma qabla ya mutakallim mana min dhurriya istighal al-mahalli bi harakatil munasabah. Wa gulam mudhaf al ya dhamirun muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Walamu lamul ibtida fa izani khabarun khabaru inna marfu'un biha wa alamatu rafihi al alifu li annahu musanna wa nun iwadun an tanwini fi al ismi mufrad fi qawlika fa iz. Nah fata wa gulami la fa izani wa taqulu maratu bil fata wa gulami wal qadi. Ini contoh yang majrur. Nah. Disebutkan dalam i'rabnya maratu fi'lun wa fa'ilun wal ba' harfu jarrin al fata ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al kasra al muqaddara 'ala al alif al maksura mana min dhurriya ta'adzur wal waw harfu athfin ulami ma'tufun 'ala al fata wal ma'tuf al majruri majrurun misluh wa alamatu jarri al kasra muqaddara 'ala ma qabla ya al mutakallim mana min dhurriha istighal mahalli bi harakatil munasabah Wa ghulam mudhaf wal ya tamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarin bil mudhaf. Naam. Wal waw harfu atfin wal alqadim ma'tufun ala al fata wal ma'tufu ala al majruri majrun misluhu. Wa alamatu jari al kasra al muqaddara ala al ya mana min dhurriya al thiqal. Naam. Qala fa ma kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alai jamil harakat. Litta'adzur. Maka kalau kata itu akhirnya alif lazima, sim apa namanya? Sim maksur, maka ditakdirkan katanya semua harokat karena ta'adzur. Wa yusama al-ismul muntaha bil alifi maksuran. Isim yang diakhir dengan alif namanya isim maksur. Nah. Disebutkan qala al-ahdar rahimahullah fil kawakib li annahu diddul mamdud aw li annahu maksurun ay mamnu'un minan min duhulil harakati fihi, karena dia lawan dari mamdud, maksur itu lawan dari dipanjangkan, ini mamnu min duhulil harakati fihi, tidak boleh tampak padanya harakat-harakat. Wa hadha ta'lilu alaihi i'tiradun kama fi hasyati yasin ala tasrih. Walakin qad rudda ala hadzal i'tirad kama fi hasyiyati Sibban ala syarh al-Asmuni. Wa ta'riful ism al-maksuri kama qala Ibnu Aqil rahimallahu wal ism al-mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Ism mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah, ini definisinya. Mislu al-fata wal asa wal hija wal roha wal ridha. Fata pemuda, rasa tongkat, al-hija, akal, ar-roha, penggilingan, war-ridho. Wa makana akhiru ya'an, lazimatan tuqaddaru alaihi, al-dhammatu wal-kasratu li-thiqal. Ataupun yang akhirnya ya' lazimah, ditakdirkan atasnya dhammah dan kasrah karena berat. Wa yusammal ismul muntaha bil-ya'i manqusan. Isim yang diakhiri dengan ya', sebelumnya kasal namanya mankus. Qala fi ta'liq, qala ahdal fil kawakib. Kenapa dikatakan mankus? Li'anna huna qasa minhu ba'dul harokat. Mankus karena telah berkurang darinya sebagian harokat. Wali'anna lamahu wahiyal ya tuhdafu idha nuwina. Demikian pula lamnya harus dibuang. Itu ya, berupa huruf ya, dibuang ketika ditanwin. Contohnya kakodin. Firoran minil tika isakinin, karena untuk berlepas dari bertemunya dua sukun. Intaha wa kadalika hadat ta'lilu alai i'tiradun kama fit tasrih. Wa qaddu fi'a hadal i'tiradu kama fi hasyat Sibban. Wa ta'riful mankusi kama kola ibnu Aqil. Huwal ismul mu'rab ala di akhiru ya'un lazimatun qabla kasrah. Nah, si mu'rab adalah yang akhirnya ya' lazimah sebelumnya kasrah. Intaha. Wa tadharu alaihi al-fathatu li hifatiha. Untuk isim mankus ini yang tampak ada harokat fathah saja karena ringannya. Contohnya apa? Al-qadiyah, ra'aitul qadiyah, wal-da'iyah, wal-ghaziyah, wal-sa'iyah, wal-athiyah, wal-ramiyah. Wa makana mudhafan ila ya'il mutakallim tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil-munasabah. Adapun kata yang ditofakan kepada ya'il mutakallim ditakdirkan atasnya harokat-harokat semuanya untuk munasabah. Nahwu gulami wa kitabi wa sadiqi wa ibni wa ustadi. Allah alam bisawab. Naam naktari bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.